Rasa Sunday. Oh my god, bosan sekali. Hey, masih Monday tapi inginnya Friday. Ingin cepat berlalu hari-hari yang tak seru. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan, try to larikan diri dari rutinitas. Dari kebosananmu, kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini. Sini, larikan diri dari rutinitasmu.